Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibn Malik tentang la an-nafiyah lil jinsi. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Masalah yang keempat. Idza takarrat la fil kalami nahwu la haula wala quwata illa billah idza takarrat la fil kalami nahwu la haula wala quwata illa billah jaza fiha khamsatu awjuhin. Jika la disebut berulang dalam sebuah kalam seperti la haula wala quwata illa billah, maka dalam pengulangan tadi boleh dibaca lima bentuk bacaan. Al-awwal bina'ul ismaini ala annaha amilatun amala inna. Nahwu la haula wala quwata illa billah. Bina'ul ismaini ala annaha amilatun amala inna. Nahwu la haula wala quwata illa billah. Bacaan yang pertama, isim setelah la sama-sama mabni fathah atau mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Dan Allah di sini berarti beramal seperti ini. Contoh, la haula wala quwata illa billah. Haula isim la. Quwata juga isimnya la. La yang disebut berulang tadi, beramal seperti inna. Asani raf'uhuma, raf'uhuma ala annaha amilatun amala laisa. Au ala annaha muhmalatun. Fama ba'daha mubtada'un wa khobarun. Nahwu la haulun wala quwatun illa billah. Raf'uhuma ala annaha amilatun amala laisa au ala annaha muhmalatun fama ba'daha mubtada'un wa khabarun nahwu la haulun wala quwwatun illa billah. Bacaan yang kedua, isim setelah la sama-sama dibaca rofa. La dianggap beramal seperti laisa atau dianggap tidak beramal sama sekali, dan sesudahnya menjadi mubtada dan khobar. Contohnya, la haulun wala quwatun illa billah. Haulun dirofa, quwatun juga dirofa. La dianggap beramal seperti laisa. Jadi haulun jadi isimnya la, tapi yang beramal seperti laisa. Atau tidak dianggap beramal sama sekali. Atau muhmala. Maka haulun, kuwatun, menjadi mubtada, dan setelahnya khobar. Ats-tsalits, bina'ul awwal, alal fathi wa rafu tsani. Bina'ul awwali alal fathi wa rafu tsani. Nahwu la haula wala quwwatun illa billah. Bacaan yang ketiga, isim yang pertama mabni fathah, isim yang kedua dirofa. Berarti la yang pertama beramal seperti inang, la haula berarti isimnya. Adapun la yang kedua beramal seperti laisa, kuwaton, jadi isimnya laisa. Ala yang beramal seperti laisa. atau enggak beramal sama sekali, maka kuwatun mubtada. Setelahnya ialah khobar. Ar-rabi. Raf'ul awwali wa bina'u tsani 'alal fathi. Raf'ul awwali wa bina'u tsani 'alal fathi. Nahwu la haulun wala quwwata illa billah. Yang keempat, isim yang pertama di rafa. Isim yang kedua di mabnikan fathah. Berarti la yang pertama dianggap beramal seperti laisa. Haulun menjadi isimnya. Atau dianggap enggak beramal sama sekali atau muhmala. Sehingga haulun jadi mubtada. Sedangkan la yang kedua dianggap beramal seperti inna. Kuwata isimnya. Al-khamis bina'ul awwali 'alal fathhi wa nasbus tsani bil 'athfi 'ala mahalli ismillah. Bina'ul awwali 'alal fathhi wa nasbu tsani bil athfi ala mahalli ismillah. Nahwu la haula wala quwwatan illa billah. Yang kelima, isim yang pertama mabni fathah, sedangkan isim yang kedua dinasob. Atof pada mahal isimnya la, itu isimnya la itu mahal nasab. Contoh la haula wala quwwatan illa billah. La yang pertama dianggap beramal seperti inna, sehingga haula menjadi isimnya. Sedangkan la yang kedua di sini adalah la nafi biasa yang tidak beramal, sehingga kuwatan dianggap atof pada mahal isimnya lah, sehingga dinasob. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika dinasab wala kuwatan, maka la di sini dianggap zaidah, sehingga kuwatan langsung atof pada mahal isimnya lah. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, al-mas'alatu al-khamisah. Qad yuhdhafu ismullah an-nafiyah lil-jinsi Nahu la alaika la baksa la junaha alaika. Wadalika nadir. Terkadang isimnya la anafiyah di jinsi dibuang. Seperti la alaika, la baksa, la junaha alaika. Tapi itu jarang terjadi. Baik. Jadi contohnya tadi la alaika. Alaika khobar. Isimnya dibuang. Itulah baksa. La baksa alaika. Atau takdirnya la junaha alaik. Jadi contohnya untuk masalah yang ke 5 ini la alaika khobar alaika isimnya dibuang takdirnya ialah la baksa alaika atau la junaha alaika, tapi ini jarang terjadi. Al-mas'ala tu as-sadisa. Masalah yang ke-6. Wal-khobaru. In-juhila. Wajabadikruhu. Kahadith. La ahada aghyaru minallah. Wa idza ulima fa hadfuhu kathir nahu la ba'sa ay la ba'sa alaik. Wal khabaru idza juhila wajaba dhikruhu كحديث لا أحد أغير من الله. وإذا أُلم فحذفه كثير. نحو لا بأس أي لا بأس علي. Khobar, jika tidak diketahui, seandainya dibuang, enggak diketahui, bentuknya apa, atau korinahnya, maka harus disebut, enggak boleh dibuang. Seperti dalam hadis, La ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Seandainya khobarnya dibuang, la ahada minallah, kan gak jelas. Tidak ada seorang pun melebihi Allah. Maksudnya dalam hal apa? Kan gak jelas. Maka wajib disebut aghyar. Tapi jika khobarnya itu diketahui, seandainya dibuang, maka kebanyakan dibuang. Contoh, la baksa. Baksa isim. Khobarnya mana? Dibuang. Karena pasangannya La baksa alaika. Itu alaika itu khobarnya. Berarti daripada disebut, mending dibuang. Karena sudah diketahui maksud dan posisinya. Wa banu tamimin wa ta'iyuna min al-arab yaltazimuna hatfahu idha ulima. Wa banu tamimin wa ta'iyuna minal arabi yaltazimuna hatfahu idha ulima wal hijaziyuna yujizuna ithbatahu. Bani Tamim dan Bani Toyik dari kalangan bangsa Arab mewajibkan khobar dibuang jika keberadaannya sudah diketahui. Jadi kalau mereka mengatakan labas, ya sudah, enggak pakai alaika, wajib. Adapun ahli nahwu Hijaz masih membolehkannya untuk menyebutkan khobar tadi. طيب المسألة السابعة masalah yang ke 7. Idza nu'ita ismullah an-nafiyah lil jinsi fa imma ayyakuna mu'raban wa imma ayyakuna mabniyan. Idza nu'ita ismul la annafiyah lil jinsi fa imma ayyakuna mu'raban wa imma ayyakuna mabniyan. Jika isimnya la annafiyah lil jinsi diberi na'at, maka dirinci isimnya la keadaannya mu'rab dan isimnya la keadaannya mabni. Fa in kana mu'raban, jaza fi na'tihi wajhani. An-nasbu wa raf'u. Fa in kana mu'raban, jaza fi na'tihi wajhani, an-nasbu wa raf'u. Wa an-nasbu awla, wa raf'u ala annahu na'tun limahalli la wasmiha. Lianna mahallaha araf'u bilibtida. Nahu la taliba ilmin kasulan au kasulun fil madrasati. La taliba ilmin kasulan au kasulun fil madrasah. La taliban ilman kasulan au kasulun indana. Perhatikan baik-baik. Jika isimnya Allah an-nafiyah lil jinsi diberi na'at, maka dirinci isimnya Allah tadi keadaannya mu'rab atau kamabni. Jika keadaan isimnya Allah itu mu'rab, berarti kondisinya dia mudhaf atau berbentuk musyabbabil mudhaf, ya kan? Maka na'atnya boleh dibaca dua bacaan. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca rafa. Nasab lebih baik karena dia langsung mengikuti i'rabnya isimnya la yang mu'rab nasab. Tapi kalau di rafa, maka na'atnya mengikuti mahalnya la dan isimnya. Karena mahalnya la dan isimnya itu rafa dengan sebab ibtida. Contoh, la taliba ilmin. Ini kan bentuk isimnya la mudhaf. Mudhaf itu hukumnya mu'rab nasab. Nah, terus dikasih na'at, maka boleh kasulan, boleh pula kasulun, ya. Fil madrasah khobarnya. La taliban ilman. Ini berarti bentuk isimnya la apa? Musyabbah bil mudhaf. Hukumnya mu'rab nasab. Berarti kalau dikasih na'at, boleh kasulan, boleh kasulun. Indana khobarnya. طيب المسألة السابعة وإن كان مبنيا فلنأته ثلاث أحوال وإن كان مبنيا فله ثلاث أحوال أولاً. وإن كان مبنيا فله ثلاث أحوال Kalau isimnya la itu dalam keadaan mabni, berarti kondisinya mufrad, bukan mudhaf, bukan musabab bin mudhaf, maka dirinci dengan tiga keadaan. Al-ula, ayun ata bimufradin, muttasilin bih. Ayun ata bimufradin muttasilin bihi. Fayajuzu fi na'ti thalathatu aujuh. An-nasbu. Wal-bina'u taman utihi. Warafu. Nahu la rajula qabihan au qabiha au qabihun indana. Jadi kalau na'at untuk isim la yang berbentuk mabni atau mufrad, na'atnya juga berbentuk mufrad dan langsung sambung dengan isim yala tadi, maka na'atnya boleh dibaca tiga bacaan. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca mabni seperti man'utnya, boleh dibaca rofa. Contoh, la rajula, nah itu kan isimnya la mabni karena mufrad. Kasih na'at yang mufrad juga dan sambung dengan rajula qabihan boleh nasab. Boleh pula qabiha mabni fathah. Boleh pula qabihun rafa. Indana khabarnya. Atsaniyah, keadaan yang kedua. Ayun ata bimufradin mafsulin bainahu wa bainahu bifasirin. Fayajuzu fihi an-nasbu war-raf'u. Ayun ata bimufradin mafsulin bainahu wa bainahu bifasilin. Fayajuzu fihi an-nasbu wa raf'u. Nahwu la tilmidha fil madrasati kasulan au kasulun. Keadaan yang kedua, na'atnya berbentuk mufrad. Tapi ada pemisah antara isimnya Allah dan na'atnya tadi. Maka na'atnya hanya boleh dibaca dua bacaan. Boleh nasab, boleh rafa. Contohlah tilmida. Tilmida isimnya la, mabni. Fil madrasa, khobarnya. Kasulan, naat. Mufrad. Yang dipisah dengan dari mana ini tilmida. Sehingga dibacanya cuma dua. Kasulan atau kasulun. Enggak boleh dimabnikan fathah. Asalisa, keadaan yang ketiga. Ayun ata bi mudhafin au musyabbahin bihi. Fayajuzu fi na'ti an-nasbu wa raf'u. Nahu la rajula dha syarrin au dhu syarrin fil madrasah. La rajula raghiban fi syarri aw raghibun fihi indana. La rajula dha syarrin aw dhu syarrin fil madrasah. La rajula raghiban fi syarri aw raghibun fihi indana. Keadaan yang ketiga. Isimnya la yang mabni itu diberi na'at yang berbentuk mudhaf. Atau na'atnya berbentuk musyabbah bil mudhaf. Maka na'atnya hanya boleh dibaca dua, nasab atau rafa. Ini sama saja, baik dipisah antara isimnya la sama na'atnya atau tidak. Enggak ada aturan. Pokoknya kalau na'atnya berupa mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, maka na'atnya boleh dibaca nasab atau rafa saja. Enggak boleh dibaca mabni fathah. Contoh la rajula. Rajula isimnya la. Dha syarrin. Na'at yang berbentuk mudhaf di nasab. Atau dhu syarrin di rafa. Fil madrasah khobarnya. La rajula raghiban fi syarri. Aw raghibun fi. Rajula isimnya lah mabni ya karena mufrad. Na'atnya musyabbah bil mudhaf. Raghiban fi syarr. Boleh raghiban nasab, boleh raghibun fihi. Indana khobar. Na'am. Tayyib. Selanjutnya. Al-mas'alatu Al-Thaminah, masalah yang ke-8. Iza dakhalat hamzatul istifhami ala la an-nafiyati lil jinsi baqiyat ala ma kana laha min al-amal. idza dakhalat hamzatul istifham ala la annafiya lil jinsi baqiyat ala ma kana laha min al amal nahwu ala rajula qa'imun ala rajula qa'imun ala ghulama rajulin qa'imun ala ghulama rajulin qa'imun ala tali'an jabalan zahirun ala tali'an jabalan zahirun. Jika hamzah istifham masuk pada la annafiyah lil jinsi, maka tetap beramal la nafiyahnya sebagaimana dia tidak dimasuki apa-apa, sebagaimana sebelum masuknya hamzah istifham. Enggak ngaruh maksudnya. Contoh, ala rajula qa'imun, ala ghulama rajulin qa'imun, ala tali'an jabalan dahirun. Wadadika qawluhu, wa'atila ma hamzat istifhami ma tastahiqqu dundal istifhami wa a'tila ma hamzat istifhami ma tastahiqqu dundal istifhami, seperti ucapan Ibnu Malik, berikan semua hukum yang berhak didapatkan la jika bersama dengan hamzah istifham, seperti tanpa adanya hamzah istifham. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.